bernama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tidula. Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativ. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Badai Mengamuk di Atas Kediri. Dalam seri ke-263 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Oki sebagai Tunjung Kuning, Rima sebagai Tunjung Putih, Neni Haryoko sebagai Ayu Pupuh, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Mendadak wajah Sakawuni berubah menjadi liar. Dia tiba-tiba bangkit dan berlari sambil berteriak-teriak marah. Arya Kamandanu terkejut. Dia sangat mengkhawatirkan keadaan gadis itu. Wuni! Ada Wuni! Apa yang akan dilakukan Sakawuni terhadap ibunya? Jangan-jangan mereka akan bertengkar dan bertarung. Kasihan mereka itu. Tapi aku harus menjaga ayahanda banyak kapu. Dia sedang terluka parah. Apa yang harus kulakukan sekarang? Mengapa keadaannya menjadi begini? Serba susah. Mudah-mudahan saja Sakawuni segera sadar. Mudah-mudahan saja Dewi Tunjung Biru segera bisa memahami keinginan putrinya. Arya Kamandanu tidak meneruskan mengejar Sakawuni. Dia membalikkan tubuhnya, kemudian bergegas melangkah ke arah pondok di mana banyak kapuk ditinggalkan. Sebentar kemudian, Arya Kamandanu sudah tiba kembali di pondok, di kaki bukit Panampihan. Ia segera menghampiri banyak kapuk yang terparing diam. Ayahanda banyak kapuk? Ayahanda banyak kapuk? Rupanya dia pingsan lagi. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kalau aku terus-menerus diam di sini, tak ada yang bermanfaat yang bisa kulakukan. Paling-paling aku hanya menunggui saja ayahanda banyak kapuk kembali sadarkan dirinya. Kalau begitu, lebih baik ayahanda banyak kapuk kubawa naik ke puncak bukit Panampihan. Entah apa yang akan terjadi di sana, aku tidak tahu. Tapi aku harus berbuat sesuatu untuk menolongnya. Arya Kamandanu segera duduk bersila dan memejamkan kedua belah matanya. Dia bermaksud menggunakan aji seipi angin. Mendadak terasa pusarnya menjadi dingin. Kemudian hawa dingin itu menyebar ke seluruh tubuh. Selanjutnya dia merasakan tubuhnya menjadi sangat ringan. Banyak kapuk masih diam dalam keadaan tidak sadarkan diri ketika Arya Kamandanu menggendongnya di atas pundaknya. Sebentar kemudian, Arya Kamandanu sudah mendukung tubuh laki-laki terluka parah itu menaiki kaki bukit Panampihan. Tunjung putih dan tunjung kuning muncul dari arah serambi rumah kediaman Dewi Tunjung Biru. Mereka berdua menghampiri Sakawuni yang masih tertawa seperti orang kesetan. Sakawuni, apa yang kau lakukan di sini? Aku mencari majikanmu. Suruh dia keluar. Suruh dia menghadapi aku. Junjunganku tidak ada di dalam rumah. Kau tidak perlu marah-marah di sini, Sakawuni. Aku tidak percaya. Dewi Tunjung Biru pasti bersembunyi di dalam sana. Ayo, suruh dia keluar. Wanita berhati iblis itu akan segera kuhajar sampai babak belur. Lancang sekali mulutmu, Sakawuni. Tidak seharusnya kau berkata seperti itu pada ibumu sendiri. Dewi Tunjung Biru bukan ibuku. Aku tidak sudi mempunyai ibu berhati iblis. Suruh dia keluar cepat. Tahanlah dirimu, Sakawuni. Ayolah, kita bicara di serambi. Tidak. Aku tidak sudi bicara dengan kalian. Kalian pasti sama saja dengan junjungan kalian. Kalian wanita-wanita yang berkedok kesucian. Kalian menyepi di bukit Panampihan ini hanya untuk menutupi kebusukan hati kalian semata-mata. Aku tidak sudi berhubungan dengan perempuan-perempuan munafik seperti kalian. Sakawuni, mengapa kau marah-marah begini? Apa persoalannya? Aku tidak mempunyai persoalan dengan kalian. Aku hanya mempunyai persoalan dengan Dewi Tunjung Biru. Karena itu, suruh dia keluar. Dia harus membuat perhitungan denganku. Sakawuni, bukankah sudah kukatakan bahwa Dewi Tunjung Biru tidak ada di rumah? Bohong! Dusta! Kalian bermaksud melindungi majikan kalian, bukan? Hei, Sakawuni. Kalau kau terus-menerus marah-marah seperti ini, kami akan mengusirmu. Kalian bisa? Silahkan. Silahkan mengusir aku. Kau pikir gampang mengusir Sakawuni? Ayo, majulah kalian berdua. Atau aku yang akan melabrak kalian. Tunggu, Sakawuni. Tunggu dulu. Sabar. Kau pasti sedang mengalami sesuatu yang tidak mengenakan hati. Tahanlah dirimu, Sakawuni. Kami tidak bermaksud memusuhimu. Kami ingin membicarakannya secara baik-baik. Ayo, kita bicarakan di serambi depan. Tidak. Sudah kukatakan bahwa aku tidak butuh bicara dengan kalian. Aku hanya butuh Dewi Tunjung Biru. Suruh dia keluar. Atau aku akan melabrak ke dalam sana. Sakawuni! Sakawuni! Sakawuni! Sakawuni sama sekali tidak memberi kesempatan Tunjung Putih dan Tunjung Kuning untuk mengadakan perlawanan. Ia terus menggebrak. Tunjung Kuning dan Tunjung Putih seketika menjadi kelabakan. Sakawuni memang mempunyai kemampuan di atas mereka. Karena itu, walaupun mereka berusaha mengadakan perlawanan sejadi-jadinya, namun hal itu tidak dapat berlangsung lama. Akhirnya Sakawuni dapat merobohkan mereka berdua. Maafkan aku, Tunjung Putih dan Tunjung Kuning. Kalian berdua memaksa aku untuk melakukan kekerasan. Tapi salah kalian sendiri. Mengapa kalian berusaha menghalang-halangi Sakabuni? Sekarang tiba giliranmu, Dewi Tunjung Biru. Jangan enak-enak kau bersembunyi di dalam bilikmu. Kini lihat, Sakabuni yang datang. Dengan beringas, Sakawuni melompat ke serambi rumah kediaman Dewi Tunjung Biru. Dia tidak menunggu lebih lama lagi. Dia segera menghampiri ruangan tidur Dewi Tunjung Biru yang terletak di bagian tengah. Pintu ruangan tertutup rapat dari dalam. Sakawuni tidak sabar lagi. Karena itu dia segera menggebrak pintu itu. Lebih dari seorang wanita pengecut. Kurang ajar. Akan kucari dia. Akan kucari sampai ke ujung dunia sekalipun. Kau telah membuatku kecewa, Dewi Tunjung Biru. Kau telah menyakiti hatiku. Kau harus menerima pembalasanku. Aku tidak terima. Ayahku kau hina dan kulecehkan seperti itu. Gagal mencegah Sakawuni, Tunjung Kuning. Gadis itu mempunyai ilmu kanuragan jauh melebihi kita. Tapi Tunjung Putih, jangan kau katakan di mana Dewi Tunjung Biru berada sekarang ini. Tidak perlu menipu aku. Apa maksudmu, Sakawuni? Katakan, di mana junjunganmu berada sekarang ini? Tunjung Putih, awas. Kalian jangan coba-coba menipu dan mempermainkan aku. Kalau tadi kalian hanya kubuat pingsan, tapi aku bisa bertindak lebih kejam lagi. Sakawuni, bukankah kau sudah menemui beliau di dalam biliknya? Tunjung Kuni, kau jangan berpura-pura bodoh. Kalian pasti tahu di mana junjungan kalian sekarang ini berada. Cepat katakan. Atau kalian akan kubuat juga balik di halaman ini. Maaf, Sakawuni. Kami tidak tahu. Tunjung Putih! Kau tidak perlu melindungi wanita seperti Dewi Tunjung Biru itu. Apa keistimewaannya wanita seperti itu? Apa kebisaannya? Dia bukanlah wanita yang pantas dihormati. Cepat katakan. Di mana dia sekarang berada? Jadi kalian tidak mau mengatakan? Hah? Cepat! Baik, Sakawuni. Baiklah. Akan kukatakan. Kau membohongi aku. Kalian berdua akan kubunuh sekarang juga. Tidak, Sakawuni. Aku tidak akan membohongimu. Baiklah, akan kukatakan. Dewi Tunjung Biru sekarang ini sedang berada di sanggar Pamujan. Di mana letaknya sanggar Pamujan itu? Di sebelah timur rumah ini ada sebuah dinding karang yang cukup tinggi. Di balik dinding karang itu ada sebuah jalan setapak menuju ke sebuah gua. Nah, dalam gua itulah sekarang ini Dewi Tunjung Biru sedang bersemadi. Saja Sakawuni melangkahkan kakinya menuju arah yang ditunjukkan Tunjung Putih. Pada saat itu, Arya Kamandanu datang sambil mendukung tubuh Banyak Kapuk. Tunjung Putih dan Tunjung Kuning segera membantunya. Mereka membaringkan Banyak Kapuk di atas balai, di bagian serambi depan rumah kediaman Dewi Tunjung Biru. Mana Sakawuni Tunjung Putih? Dia berusaha menemui ibunya, Tuan. Kami tidak berhasil menghalang-halanginya. Di mana Dewi Tunjung Biru sekarang berada? Di sanggar Pamujan. Di dalam sebuah goa, tidak jauh dari tempat ini. Apakah kalian bisa kupercaya? Lihatlah. Ayahanda Banyak Kapuk masih dalam keadaan pingsan. Tolong rawat dia untuk sementara waktu. Baiklah, Tuan. Biarlah kami yang akan merawat beliau. Sebaiknya, Tuan segera menyusul Sakawuni. Kami sangat mengkhawatirkan keadaan mereka. Sakawuni kelihatannya sedang dalam keadaan kalap. Dan kami tahu bahwa Dewi Tunjung Biru tidak mungkin merubah pendiriannya. Sebelum pergi bersemadi, beliau sudah berpesan kepada kami agar kami jangan sampai memperbolehkan Sakawuni untuk menemuinya. Nah, kalau begitu, aku akan pergi dulu. Kalian jaga ayahanda Banyak Kapuk baik-baik. Baik, Tuan. Tuan tidak perlu mengkhawatirkannya. Kami akan menjaganya di sini. Arya Kamandanu segera melompat meninggalkan halaman rumah kediaman Dewi Tunjung Biru. Sebentar kemudian tubuhnya sudah hilang ditelan kegelapan malam. Debu. Hanya manusia yang berjiwa bersih dapat melakukan puja semedi dengan sempurna. Lebih baik kau keluar dan menemui aku, Dewi Tunjung Biru. Tak ada perlunya kau mendekam di dalam gua itu. Ayo, keluarlah. Sesuatu pun yang menyahut teriakan-teriakan Sakawuni. Hanya suara sepi yang terdengar di sana sini. Sepi dan mencekam. Kembali Sakawuni berteriak ke arah mulut gua yang menganga lebar, bagaikan mulut seorang raksasa yang sedang bertapa di tengah hutan. Dewi Tunjung Biru! Apakah kau sudah bisu? Apakah kau sudah tuli? Ayo, keluarlah! Temuilah Sakawuni! Jangan menganggap dirimu paling suci dengan memuja semedi seperti itu. Kau hanya pandai menutup wajahmu dengan kedok. Kau mengaku anak tabib suci. lumpuh seperti dinding-dinding batu karang. Kau hanya mau benar sendiri. Kau hanya mau benar sendiri. Sakawuni, anak tidak tahu sopan santun. Anak liar. Berani sekali kau mengotori sanggar pamujan ini. Sakawuni mendengus keras. Tiba-tiba saja di depan pintu gua, Dewi Tunjung Biru sudah berdiri tegak. Pakaiannya yang serba biru berkibaran di tiup angin malam. Wajahnya nampak tegang. Kemudian perlahan-lahan dia melangkah ke arah Sakawuni. Sakawuni sama sekali tidak mau mundur parang setapak pun. Dia malah berdiri berkacak pinggang, menantang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan mereka lakukan? Apa yang akan terjadi di antara mereka berdua? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.